belakang kita. Semua indah, semua damai, penuh cinta. Pernahkah kau bayangkan umat manusia? Tak ada rasa benci di hatinya. Semua indah, semua damai, penuh cinta. Cobalah kau merasakannya. Hanya cinta yang kau butuhkan. Bersama kita temukan jalannya. Membuat dunia ini lebih indah. Mulailah dengan cinta. Mulailah dengan cinta. Pernahkah kau bayangkan umat manusia? Tak ada rasa benci di hatinya. Semua indah, semua damai, penuh cinta. Hey, hey, hey, hey. Cobalah kau merasakan. Hanya cinta yang kau butuhkan. Bersama kita temukan jalannya. Membuat dunia ini lebih indah. Dengan cinta, mulailah dengan cinta. Dengan cinta.